Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Kita teruskan pembahasan kitab Fiqih Muyassar dan kita sampai di pembahasan tentang bab keempat, syarat-syarat dan rukun-rukun sholat lengkap dengan dalilnya serta hukum orang yang meninggalkannya. Penulis mengatakan al-mas'alatul ula fi adadis salawatil maktubah. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Ya, bagian yang pertama adalah jumlah salat wajib. Kata penulis, adadus salawatil maktubati khamsun. Salat wajib ada 5. Wahyal fajru wadh-dhuhru wal asru wal maghribu wal isya. Yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Wahya mujma'un alaiha, dan ini telah diijma'kan oleh para ulama, bahwa para ulama berijma' bahwasanya salat wajib berjumlah 5 kali saja dalam sehari. Wa qad dalla ala dzalika hadits Thalhah ibni Ubaidillah anna a'rabiyan qala ya Rasulullah madza faradallahu alayya minas shalah. Dan dalil yang menunjukkannya bahwa salat 5, bahwa jumlah salat fardu ada 5 adalah hadis Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Anna a'rabiyan qala ya Rasulullah, madza faradallahu alayya minas shalah?" Qala, "Khamsu salawatin fil yaumi wal lailah." Bahwa seorang laki-laki badui ya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, salat apa yang Allah wajibkan atasku?" Maka Rasul menjawab, salat 5 waktu dalam sehari semalam. Maka sangat jelas hadisnya bahwa salat fardu itu berjumlah 5 kali dalam sehari semalam. Kemudian dan juga hadis Anas radhiyallahu taala anhu tentang seorang laki-laki badui dan ucapannya kepada Nabi. Jadi banyak ya pertanyaan-pertanyaan itu dilayangkan dari orang-orang Arab Badui dan para sahabat berterima kasih kepada mereka ya. Kenapa? Karena banyak hadis yang berkaitan tentang hukumkah, tentang inikah, tentang itukah, itu banyak ditanyakan oleh orang Arab-Arab Badui yang mereka ketika bertanya langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadis Anas radhiyallahu taala anhu tentang seorang laki-laki Badui dan ucapannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa za'ama rasuluka anna alaina khamsa salawatin fi yaumina wa lailatina." Qala sadaqa. Utusan Anda wahai Rasul mengklaim bahwa kami wajib salat 5 waktu dalam sehari semalam. Maka Nabi mengatakan, "Dia benar." Jadi ketika ada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang diutus kepada suatu kaum, kemudian utusan ini mengatakan bahwa mereka wajib sholat 5 kali dalam sehari semalam. Kemudian Arab Badui tabayyun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta penjelasan apakah benar bahwa demikian. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan tersebut benar bahwa sholat dalam sehari semalam berjumlah 5 kali. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, bagian yang kedua, ala man tajib, kepada siapa wajib salat 5 waktu. Maka penulis mengatakan, tajibu alal muslimil baligil aqil ghairul haidi wan nufasa. Salat wajib bagi muslim balig dan berakal. Muslim balig dan berakal, atau ringkasnya adalah mukallaf. Muslim yang mukallaf maksudnya apa? Muslim yang balig dan berakal. Ya, jadi mukallaf artinya adalah balig dan berakal. Bukan wanita yang haid maupun nifas, maka mereka tidak wajib untuk sholat, bahkan haram ketika perempuan sedang haid atau mengeluarkan darah nifas mereka sholat. Tidak wajib untuk perempuan sholat ketika kondisi ini. Kemudian kata penulis, wa yu'maru bihas sabiyyu idza balagha sab'a sinin. Anak-anak diperintahkan sholat saat mencapai umur 7 tahun. Jadi urutannya ketika anak-anak berumur 7 tahun, maka mereka diperintahkan untuk sholat dalam rangka membiasakan mereka dengan ibadah sholat. Kemudian kata penulis, wa yudrabu 'alaiha li ashrin, dan dipukul saat mencapai umur 10 tahun dalam kurung bila anak tersebut meninggalkan sholatnya. Maka urutannya adalah ketika mereka berumur 7 tahun. Kenapa 7 tahun, Pak? Karena umur mumayyiz. Seorang anak yang mumayyiz, yang sudah bisa membedakan mana laki-laki, mana perempuan, yang sudah bisa mandiri, bisa makan sendiri, minum sendiri, kemudian mandi sendiri. Maka umur 7 tahun dia mengerti ketika diperintahkan. Maka dia diperintahkan. Kemudian ketika kita memerintahkan dari umur 7, 8, 9, kemudian ternyata umur 10 dia tidak mengerjakannya, maka boleh memukul anak tadi. Dan ingat, pukulannya bukan pukulan yang menyakiti, namun dalam rangka pukulan mendidik, bukan dalam rangka menyakiti. Makanya ulama mencontohkan memukul dengan apa? Bukan dengan besi, bukan, tetapi dengan kayu siwak atau pulpen, ya. Pukulan yang menunjukkan kita tidak suka anak meninggalkan sholatnya, bukan dalam rangka menyakiti. Dan memukul pun tidak boleh di wajah, tidak boleh di tempat-tempat yang sensitif, di kepala, di wajah. Kasihan anak pian, bebalar muhanya di sini, lawan pekat misalnya. Maka tidak boleh, entah di tangan boleh, ya, atau di kaki, di tempat-tempat yang tebal, yang tidak sakit kalau dipukul. Dan memukulnya pun juga dengan alat yang tidak menyakiti, ya, entah dengan siwak tadi, atau kalau di tempat kita kayu pekat, nah itu bisa, ya, di tempat-tempat yang tebal kulitnya yang tidak menyakiti. Agar apa? Agar mereka membiasakan untuk sholat. Ini menunjukkan pentingnya sholat bagi anak-anak, ya, bagi anak-anak. Berdasarkan hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin fa dzakara minha wa anis sabiyyi hatta yahtalim. Pena diangkat dari 3 orang, maksudnya tidak berdosa. Kemudian lalu beliau menyebutkan di antaranya adalah dan dari anak-anak sampai dia mimpi atau balig. Jadi anak kecil tidak diwajibkan mereka salat, namun ketika berumur 7 tahun disuruh. Dan ketika berumur 10 tahun, ya, tetap tidak melaksanakan sholat, maka dia dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan, namun pukulan yang mendidik, yang menunjukkan kita tidak suka kalau dia meninggalkan sholatnya. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalati li sab'in wadribuhum 'alaiha li ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat saat berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka karena meninggalkannya saat berumur 10 tahun. Dan perhatikan, dan pisahkanlah mereka di tempat-tempat tidur mereka. Jadi kalau sudah anak itu berumur mumayyiz, ya, 7 tahun sampai 10 tahun dan seterusnya, maka harusnya, ini kalau seandainya pian banyak punya kamar di rumah, maka hendaklah dipisah anak satu dengan yang lainnya. Terlebih anaknya beda jenis kelaminnya, ada anak perempuan, ada anak laki-laki, maka dipisah tempat tidurnya, ya. Maka ini juga termasuk hal yang diperhatikan di dalam rumah terkait masalah tempat tidur. Kalau apa, Pak? Memungkinkan, misalnya di dalam rumah ada beberapa kamar. Minimal kalau seandainya kita punya satu kamar, maka dipisah, jangan guring betatai. Entah dipisah dengan kita, tubuh kita, ya, di tengahnya, atau dipisah dengan bantal dan guling dan seterusnya, tidak tidur bersampingan antara anak-anak tersebut. Kemudian lanjut langsung ke bagian yang ketiga, yaitu tentang syurutus sholah, syarat-syarat dari sahnya sholat. Nah, syarat-syarat sah sholat, perhatikan footnote 182 di bawah. Apa yang dimaksud dengan syarat sah salat? Kata penulis, wahiyal lati yatawaqqafu 'alaiha sihhatus shalah. Dia adalah sesuatu yang sahnya salat tergantung padanya. Kalau seandainya syaratnya tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Dalam makna yang lain, disebutkan dalam kitab yang lain, makna dari syarat adalah ma yalzamu min adamihil adam. Ma yalzam min adamihil adam. Sesuatu yang lazim. Dari tidak adanya sesuatu ini, tidak adanya hukum. Sesuatu yang lazim, dari tidak adanya sesuatu ini, tidak adanya hukum atau amalan. Maksudnya adalah, apabila tidak tercapai syarat, maka amalan tersebut menjadi tidak sah. Ketika tidak ada syarat, maka amalannya menjadi tidak sah. Nah, dikatakan tidak sah, berarti tidak berpahala dan wajib untuk diulang ketika berkaitan dengan sholat. Misal dia sholat tanpa wudu, tanpa berwudu. Sedangkan wudu adalah termasuk syarat dari sah sholat. Kemudian dia ingat setelah selesai sholat. Nah, apa yang dia lakukan? Wajib dia mengulangi sholatnya, dia berwudu, kemudian dia sholat kembali. Kemudian apakah sholatnya berpahala? Ketika dia tadi sholat ternyata tanpa wudu, maka jawabannya tidak mendapatkan pahala. Karena sholatnya dia kerjakan dengan meninggalkan syaratnya, sehingga sholatnya tidak sah. Maka dianggap tidak mengerjakan sholat sama sekali. Maka wajib dia mengulangi sholatnya, kemudian dalam rangka untuk menggugurkan kewajibannya, maka dia berwudu kembali, kemudian mengulang sholatnya. Kemudian penulis mengatakan wa syurutuha tis'atun, dan syarat-syarat sholat ada 9. Yang pertama al-islam, fala tasihhu min kafirin libutlani amalihi. Syarat yang pertama adalah dia beragama Islam. Maka kalau dia tidak beragama Islam, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena amalan orang kafir itu batal. Tidak mungkin dia diterima ibadahnya dan tidak mungkin dikasih pahala karena dia melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap amalan yang dia kerjakan maka tidak bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir atau orang Nasrani dan seterusnya yang tidak beragama Islam, ketika dia mengerjakan sebuah kewajiban maka dia tidak mendapatkan pahala, ya, maka dia tidak mendapatkan pahala. Biasanya ketika bulan puasa, kita dengar di berita atau pian ketujuh misalnya mendengarkan gosip-gosip, ada artis yang non-muslim ikut berpuasa. Maka jawabannya apakah sah? Maka jawabannya tidak sah. Tidak sah sekaligus tidak berpahala. Maka amalan yang dia kerjakan adalah sia-sia. Karena kunci dari sahnya sholat, sahnya puasa dia tidak memiliki. Yaitu dia bukan seorang muslim. Kemudian syarat yang kedua adalah al-aqlu, yaitu berakal. Yaitu berakal. Fala tasihhu min majnun li'adami taklifihi. Maka tidak sah sholat dari orang yang gila, karena tidak ada pembebanan kepadanya. Makanya mukallaf, apa secara bahasa makna mukallaf? Yang dibebani dengan syariat. Apa dia? Yaitu balig dan berakal. Ketika akalnya tidak ada, maka tidak dibebani syariat, ya. Maka dia tidak bisa memahami perintah, memahami larangan, karena akalnya tidak ada. Maka tidak sah sholat orang yang gila. Ya, tidak sah sholat orang yang tidak memiliki akal. Maka dari sini difahami, selama seseorang itu masih memiliki akal, sekalipun dalam kondisi sulit, maka wajib untuknya sholat. Contohnya apa, Pak? Sakit. Kadang ada sebagian orang yang tidak sholat karena faktor sakit, padahal akalnya masih ada. Selama akalnya masih ada, sesakit apapun dia, maka wajib tetap sholat. Sama halnya ketika safar. Kadang ada orang yang bermudah-mudah meninggalkan sholat. Kenapa pian kada sembahyang, aku safar? Dikira sidin, safar menggugurkan kewajiban sholat. Padahal akalnya masih ada. Selama akalnya masih ada, sekalipun dia sakit, sekalipun dia safar, maka wajib untuknya sholat semampu dia. Terkadang kenapa sidin kada sembahyang karena sakit? Karena kada tahu caranya, Pak Ai. Nah, seperti itu. Maka di antara bentuk hadiah yang paling bagus bagi orang yang sakit adalah tata cara sholat ketika sakit. Karena memang seperti itu faktanya. Ketika orang itu tidak sholat karena sakit, kenapa pian kada sembahyang, ulun kada tahu caranya, jarna. Padahal wajib sholat karena akal sidin masih ada. Ketika misalnya pakai infus, bagaimana tata cara wudunya? Ketika misalnya tidak bisa bergerak sama sekali, bagaimana sholatnya? Ya. Kemudian ketika misalnya penyakitnya berupa terbakar, tidak bisa menggunakan air sekaligus debu, bagaimana caranya? Maka dijelaskan dalam fikih-fikih tentang cara sholat ketika sakit. Ini kewajiban kita ketika ada keluarga yang garing. Maka kita ingatkan jangan sampai meninggalkan sholat. Karena akal pian masih ada. Sedangkan syarat dari sholat adalah akalnya masih ada. Selama akalnya masih ada, sesakit apapun beliau, maka tetap wajib sholat. Kewajiban kita adalah mengajarkan bagaimana sholat ketika sakit. Maka itu sudah ada bukunya banyak, Pak. Pipis, kalau pian anak di kantong, ya, tata cara sholat ketika sakit. Itu adalah hadiah terbaik bagi orang yang sakit, agar dia mengingat kewajibannya, agar dia tidak berdosa dengan sakitnya. Kan penyakit itu termasuk hal yang menggugurkan dosa. Namun sekaligus bisa memperbanyak dosa kalau dia meninggalkan sholatnya. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim yang mengetahui wajib menasehati dan mengajarkan bagaimana tata cara sholat, wudu atau tayamum berkaitan dengan orang yang sakit. Kemudian syarat yang ketiga, penulis mengatakan al-bulu. Fala tajibu ala sobiyyi hatta yabluk walakin yu'maru biha li sab'in wa yudrabu alaiha li ashrin li hadith muru awladakum bis sholati li sab'in al hadith. Syarat yang ketiga adalah baligh. Dia tidak wajib atas anak-anak sampai dia baligh. Nah, dan pian sudah tahu ciri dari baligh. Yang pertama, ketika dia ihtilam mimpi basah. Baik dia sebelum umur 15 tahun. Apalagi ulun kada tahu bujuran kah anak zaman sekarang itu cepat baliknya, jar. Ulun kada tahu. Apakah benar seperti itu? Belum umur 15, 11, 12 sudah balik. Maka ketika dia balik mimpi basah, maka dia wajib sholat. Nah, maka kewajiban seorang kepala keluarga, ya, sebagai ayah, maka pian harus mengingatkan anak-anak pian yang sudah beranjak dewasa, umur 12, terlebih perempuan cepat haidnya, ya. Maka pian harus ajarkan, kalau seandainya dia sudah balik, ya, bagi perempuan dia sudah haid, bagi anak laki-laki dia sudah mimpi basah, maka ingatkan kewajiban dia adalah sholat. Tidak boleh ditinggalkan. Nah, kemudian di antara tanda balik adalah sempurna berumur 15 tahun. Dan dihitungnya bukan tanggal Masehi, tetapi tanggal Qomariyah, Hijriyah. Maka itu lebih cepat perputarannya dibandingkan dengan Masehi. Maka ketika dia tidak memiliki ciri-ciri seperti mimpi basah, tidak tumbuh jenggot, tidak tumbuh kemaluan, namun umurnya sudah 15 tahun Hijriyah, maka wajib untuk dia sholat. Karena dia baliknya dari sisi umur dan seterusnya. Kemudian tadi yang syarat yang ketiga adalah balik, maka dia tidak wajib atas anak-anak sampai dia balik. Akan tetapi, tetap diperintahkan saat berumur 7 tahun, dan dipukul karena meninggalkannya saat berumur 10 tahun. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisolati li sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian agar salat saat mereka berumur 7 tahun. Kalian perhatikan hadis ini. Rasul mengatakan, muru auladakum bisolati li sab'in. Suruhlah anak-anak kalian untuk salat saat mereka berumur 7 tahun. Maka yang menyuruh itu siapa? Gurunya kah atau abahnya kah? Abahnya yang menyuruh pertama kah? Pertama kali. Maka inilah bentuk yang paling utama dari seorang ayah dan tanggung jawab utama dari seorang kepala keluarga adalah mengingatkan anaknya tentang salat. Dan inilah termasuk kesempatan kita bagi kepala keluarga agar kita mendapatkan aliran pahala sekalipun kita sudah meninggal dunia dengan mengajarkan kewajiban-kewajiban kepada mereka. Dan ulun pernah sampaikan bahwasanya jangan sampai perkara agama itu diserahkan 100% kepada guru atau ustaz. Pian pun harus punya andil untuk mengajarkan agama kepada anak pian. Dalam rangka apa? Untuk mendapatkan aliran pahala. Dan kita tahu kita sudah tua, ada 40 tahun, 50 tahun, dan seterusnya. Maka setidaknya kita masih mendapatkan aliran pahala dari mana? Dari anak-anak yang bersama kita setiap hari. Maka bukan cuma ketawa-ketawa, bercanda, kita ajarkan kewajiban kepada mereka. Seperti sholat, Rasul menyuruh muru auladakum, perintahkanlah anak kalian. Maka yang menyuruh sholat siapa? Ya kita, bukan orang lain. Maka pian yang menyuruh anak pian tentang kewajiban-kewajiban. Misal seperti sholat, puasa, menutup aurat, ya. Bermuamalah dengan orang pian yang mengajarkan pertama kali. Mengajarkan wudu, membaca Al-Quran, tajwid. Agar setiap ilmu yang pian sampaikan kepada anak pian, selama hidup dia diamalkan karena pian yang mengajarkannya duluan, bukan guru-gurunya. Seperti sholat tadi, pian ajarkan sudah umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sudah pian biasakan tentang ilmu-ilmu berkaitan dengan kewajiban-kewajiban. Agar dia terbiasa dengan sholatnya kah, menutup auratnya kah, wudunya kah. Jadi pian yang pertama kali yang mengajarkan. Dan karena sebab pian yang pertama kali mengajarkan, dia tahu cara sholat dan dia amalkan sampai dia beranjak dewasa. Sampai pian meninggal dunia, senantiasa dia amalkan, maka pian senantiasa mendapatkan pahala dari amalan yang diamalkan oleh anak-anak pian tadi. Maka jangan sampai urusan agama 100% diberikan kepada guru-guru dan ustaz-ustaz pian yang pertama kali mengajarkan kewajiban-kewajiban tersebut, agar pian mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kewajiban kita belajar tata cara wudu yang benar, salat yang benar, menutup aurat yang benar, agar kita bisa mengajak keluarga kita sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sebagai bentuk pengamalan terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'ulah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila manusia meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaat. Maka jangan sampai difahami hadis ini untuk ustadz dai ulama saja. Pian pun bisa mengajarkan ilmu kepada anak-anak pian. Pian tahu tata cara sholat, tata cara wudu, tata cara berpuasa, pian ajarkan kepada anak pian. Pertama kali sebelum mereka belajar kepada ustadz-ustadz mereka. Sehingga ilmu tentang sholat, taunya pertama kali dari pian. Akhirnya diamalkan sampai pian meninggal dunia. Maka tatkala dia masih mengamalkan ilmu yang pian ajarkan, pian mendapatkan pahala yang terus mengalir sampai ke kubur pian. Yang kedua apa? Ilmu yang diambil manfaat. Kemudian yang ketiga, wa waladin salihin yad'ulah, dan anak yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Maka ciri anak yang soleh adalah dia senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Maka ini menunjukkan kita sebagai kepala keluarga, jadikanlah anak-anak kita sebagai investasi akhirat, bukan hanya investasi dunia. Terkadang sebagian orang tua fokusnya terhadap anak itu berkaitan dengan dunia. Harus S1, S2, S3. Agar apa? Nyaman mencari duit. Jar. Mentoknya cuma di situ, harapan kita sebagai anak. Apa? Mentoknya agar dia nyaman mencari duit, nyaman aku dibarinya. Maka jangan sampai cuma mentok di situ. Kita jadikan anak kita sebagai investasi akhirat yang bisa memberikan kita manfaat sekalipun kita sudah meninggal dunia. Maka tentu kewajiban kita adalah mengajarkan ilmu kepada mereka sehingga mereka tumbuh sebagai anak yang soleh dan juga solehah. Kemudian syarat yang keempat, kembali kepada pembahasan, penulis mengatakan adalah at-taharah minal hadatsaini, ma'al qudrati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Umar la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Syarat yang keempat dari sahnya salat adalah taharah dari dua hadas atau suci dari dua hadas. Hadas yang besar maupun hadas yang kecil. Apa arti dari hadas kecil? Tidak berwudu. Ketika dia tidak berwudu, maka dikatakan dia berhadas kecil. Kemudian hadas besar. Apa hadas besar? Ketika dia mengerjakan sebab yang mewajibkan dia mandi besar atau mandi junub, maka dikatakan dia berhadas besar. Nah, kemudian di sini penulis menyebutkan sebuah dalil, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasul mengatakan Allah tidak menerima. Maka maksud dari Allah tidak menerima, dia tidak mendapatkan pahala dan salatnya wajib diulangi ketika dia tidak bersuci. Allah tidak menerima, maksudnya adalah dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia wajib mengulangi karena kewajibannya belum gugur karena tidak bersuci. Kemudian dan juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang bersuci di surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ini tentang bersuci dari hadas kecil. Adapun bersuci dari hadas besar, wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kalian junub, maka bersucilah dengan mandi besar atau mandi junub. Maka bersuci itu termasuk dari syarat sahnya salat. Selain didasari dengan hadis dan dalil, juga didasari dengan ijma para ulama. Jadi ini pun juga termasuk dalil. Jadi kalau kita kada hafal ayatnya atau hadisnya, namun kita mengatakan ini adalah ijma ulama, itu juga termasuk dalil. Kemudian yang berikutnya, syarat sah dari salat yang kelima adalah, kata penulis, dukhulul waqti lis-salatil muaqqatah. Masuknya waktu untuk salat yang telah ditetapkan waktunya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Nah, maka ketika seseorang itu sholat, wajib memperhatikan waktunya. Apakah sudah sampai atau tidak. Nah, tentang mengetahui masuk waktu, apakah kita harus yakin? Ataukah bagaimana? Ataukah cukup ada orang yang thiqah, yang terpercaya mengkabarkan bahwa sudah masuk waktunya? Di dalam kitab Tamamul Minnah disebutkan, fala tasihhu salatuhu illa idza tayaqqana aw ghalaba ala dhannihi dukhulul waqti sawa'un kana bi ijtihadihi aw bi ikhbari thiqatin aw nahwi dhalik. Kata penulis Tamamul Minnah, maka tidak sah salatnya kecuali apabila dia yakin masuk waktu salat, atau besar keyakinannya, besar sangkaannya sudah masuk waktu sholat. Ghalabatul dhan, artinya kuat dugaannya sudah masuk waktu sholat. Jadi yang pertama, yakin masuk waktu sholat. Kemudian yang kedua, di bawah dari yakin, ghalabatul dhan, dia tidak yakin 100% namun kuat dugaannya sudah masuk waktu. Itu pun juga bisa ditetapkan. Kemudian Nah, ghalabatudzan, kuat dugaannya, bisa karena dia berijtihad, bersungguh-sungguh mencari apakah sudah masuk waktu salat atau tidak. Misal ketika dia berusaha mencari waktu salat dengan bayangan benda. Ya, dia sudah berusaha ketika misalnya dia ingin salat zuhur ya di tengah hutan. Kemudian tidak ada alarm ya, tidak ada mawaqitus shalah seperti kita. Lalu dia mencari dengan mengukur bayangan. Ketika misalnya sudah masuk waktu salat, maka matahari sudah bergeser ke arah barat. Sedikit bergeser ke arah barat itu menunjukkan bahwa bayangan seseorang sudah bergeser sedikit ke arah timur. Maka sudah sampai waktu salat. Kemudian atau dengan dikabarkan dari orang yang terpercaya. Misal kita singgah di suatu tempat ya. Kada bisi jam, sinyal mati, ulang kada tahu waktu salat sampai atau tidak. Namun ada orang yang menyampaikan kepada kita, tuan rumah, dan dia orang yang terpercaya, orang yang saleh, mengkabarkan kepada kita sudah masuk waktu salat. Lalu kuat dugaan kita salat, maka salatlah. Karena itu sudah termasuk kategori mengetahui waktu salat. Ketika ada orang yang menyampaikan dan dia sudah thiqah terpercaya, maka kita kuat dugaan, maka salatlah. Atau yang sejenisnya. Nah, termasuk pembahasan juga adalah tentang jam-jam yang sudah beredar di tengah-tengah kita. Kalau seandainya sudah terpercaya demikian waktu-waktu sholat, kemudian diteliti juga dengan melihat matahari, dengan melihat bayangan, maka juga bisa diketahui waktu sholat dengan jam-jam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita teruskan setelah isya, maka azan dulu. Ah, belum kah? Ada berapa menit lagi? Tadi bunyi apa? Oh, bukan jam itu kah? Ya. Kita teruskan. Jadi, syarat yang kelima adalah masuk waktu untuk salat yang telah ditetapkan. Adapun mengetahui masuknya waktu, maka bisa dengan beberapa cara. Yang pertama dengan yakin. Yang kedua, tidak yakin namun kuat dugaan. Kuat dugaan bisa dengan kita berijtihad, mencari apakah sudah masuk waktu atau tidak, atau dengan disampaikan kepada kita dari seseorang yang terpercaya bahwa sudah masuk waktu, lalu kita kuat dugaan, maka bolehlah kita menunaikan salat. Kemudian dalil yang kedua, juga berdasarkan hadis Jibril yang mengimami Nabi SAW salat lima waktu. Jadi Rasulullah SAW pernah diimami Jibril dalam salat lima waktu. Dan salat yang pertama yang diimami Jibril itu salat apa? Salat zuhur. Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina hadzainil waqtaini waqtun." Kata Jibril, "Waktu yang terletak di antara kedua waktu ini adalah waktu dalam kurung yang dibolehkan untuk salat." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan ini adalah hadis yang sahih. Nah, jadi maksud dari perkataan Jibril, waktu yang terletak di antara kedua waktu ini adalah waktu yang diperbolehkan untuk sholat. Seperti waktu yang terletak antara sholat zuhur dan sholat asar. Itu waktu apa, Pak? Waktu sholat zuhur. Maka selama waktu itu, sebelum masuk dari waktu sholat, maka dia adalah waktu sholat zuhur. Sama halnya seperti waktu sholat maghrib. Waktu salat maghrib. Selama belum masuk waktu salat isya, maka antara maghrib dan isya adalah salat waktu maghrib. Kecuali salat apa, Pak? Salat isya dan salat subuh. Berakhirnya salat isya dan salat subuh bukan masuknya waktu subuh atau masuknya waktu zuhur bagi salat subuh. Jadi tidak mesti berakhirnya sebuah waktu salat dengan masuk waktunya waktu berikutnya. Tidak mesti. Memang ada yang demikian. Seperti salat zuhur. Maka waktunya memanjang sampai masuknya waktu zuhur. Kemudian berbeda dengan isya. Nah, isya waktunya habis adalah ketika sudah pertengahan malam. Sudah pertengahan malam. Bukan sampai waktu ke subuh. Nah, pertengahan malam itu bukanlah jam 12 malam, namun jam malam yang totalkan kemudian bagi dua. Nah, pertengahannya itulah dari, maka pian bagi dua, berapa jam misalnya? Contoh, anggaplah malam itu ada 8 jam. Pian bagi dua ada 4 jam. Maka 4 jam dari terbenamnya matahari, pian hitung, itulah pertengahan malam. Maka itulah berakhirnya waktu sholat isya. Bukan dari waktu sampai ke subuh. Begitu pula waktu subuh. Berakhirnya bukan waktu sampai zuhur. Nanti salah paham. Kalau seandainya sholat, waktu dari sebuah sholat itu berakhirnya sampai ke waktu berikutnya, maka bisa ada yang memahami sholat subuh nanti jam 7, jam 8, jam 9. Padahal habis waktu subuh adalah ketika terbit matahari. Ya, silakan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita teruskan. Penulis mengatakan, sehingga tidak sah salat sebelum masuk waktunya dan tidak sah juga sesudahnya kecuali karena ada uzur. Perhatikan, penulis mengatakan, sehingga tidak sah salat sebelum masuk waktunya dan tidak sah juga sesudahnya kecuali dia meninggalkan salat sehingga keluar waktunya karena ada uzur syar'i, seperti ketiduran, ya, seperti kelupaan, kemudian keluar dari waktunya, maka dia langsung mengerjakannya dan dia tidak berdosa karena dia meninggalkan disebabkan dengan uzur. Kemudian syarat yang keenam, syarat sah salat yang keenam adalah sitrul aurah ma'al qudrati bi syai'in la yasiful basyarah. La yasiful basyarah. Bi qawlihi ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Al-A'raf ayat 31. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ha'idin illa bi khimar. Penulis mengatakan syarat sah salat yang keenam adalah menutup aurat. Adalah menutup aurat. Bila mampu dengan sesuatu yang tidak menampakkan warna kulit. Nah, ini menunjukkan bahwa menutup auratnya dengan kain yang menutup kulit, bukan kain yang transparan, yang kelihatan warna kulit. Nah, ini perhatikan para laki-laki kah, perempuan kah, kalau seandainya pian memakai baju warna putih, kemudian basah. Biasanya kelihatan gak warna kulit? Kelihatan. Nah, maka yang disebut menutup aurat adalah tatkala dia menutup warna dari kulit, ya. Dia menutup dari warna kulit. Maka ketika kita misalnya sholat, ternyata baju kita transparan, kelihatan warna kulit, maka itu tidak menutup aurat. Kan namanya menutup. Kalau seandainya masih kelihatan, itu bukan menutup. Maka perhatikan ketika memakai baju putih yang basah. Ketika dia nempel di kulit kita basah, maka warnanya kelihatan karena tipis misalnya, maka dia tidak menutup auratnya. Adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah setiap memasuki masjid. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan memakai pakaian yang indah beriringan dengan masjid. Nah, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk memakai pakaian yang indah ketika masuk masjid. Jangan sampai kebalik. Terkadang kita memakai pakaian terbaik ketika ke mall, nah, atau ke kondangan. Karena kan apa alasannya? Dilihat orang. Lalu berpenampilan dengan penampilan yang baik. Padahal sebaik-baik tempat di sebuah negeri atau di bumi ini itu apa? Masjid. Karena dia mutlak didirikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan mal, berbeda dengan pasar, seburuk-buruk tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sebenarnya yang diperintahkan dan diperhatikan adalah ketika masuk masjid, maka usahakan dengan penampilan yang baik, indah dan bagus. Ketika berkaitan dengan menutup aurat, pakaian terbaik. Ketika berkaitan dengan tubuh, maka memakai minyak wangi dan tidak mengeluarkan bau-bauan. Dalam rangka untuk menjaga kehormatan masjid. Dan dalam rangka untuk berhadapan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berpenampilan dengan penampilan yang indah. Nah, pakaian yang indah yang dimaksud adalah pakaian yang menutup aurat. Maka, apakah pakaian yang indah mahal? Apa pakaian yang bagus yang mahal? Namun tidak menutup aurat, apakah dikatakan sebagai pakaian yang indah? Maka jawabannya tidak. Pakaian yang indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tatkala dia menutup aurat. Nah, zaman sekarang pakaian yang indah di mata manusia adalah tatkala bagus, mahal, terkadang membuka aurat. Itu pakaian indah menurut mata manusia. Namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pakaian yang indah, yaitu yang menutup auratnya. Nah, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini adalah karena ada suatu kaum yang mereka tawaf di sekitar Ka'bah dalam keadaan telanjang. Maka terlebih lagi dari tawaf adalah sholat, maka jangan sampai membuka aurat. Maka jangan sampai membuka aurat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita bukan hanya sekedar menutup aurat, namun apa? Dengan memakai pakaian yang terindah ketika memasuki ke dalam masjid. Entah ketika pian ingin sholat masuk masjid, atau bukan untuk sholat, misalnya ada kajian ya, dan seterusnya, ada misalnya ada rapat dan seterusnya, ketika memasuki masjid dalam rangka menghormati masjid, memakai pakaian yang terbaik. Jadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tadi yang kita bacakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar orang-orang yang tawaf di sekitar Ka'bah untuk tidak tawaf dalam keadaan telanjang. Dan para ulama tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, wajibnya menutup aurat ketika salat. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima, berarti tidak mendapatkan pahala dan dia wajib mengulangi salatnya. Allah tidak menerima salat wanita yang baligh kecuali dengan menutup kepala. Kecuali dengan menutup kepala, karena kepala bagi perempuan adalah aurat. Karena wajib para perempuan untuk menutup auratnya baik ketika sholat maupun di luar sholat ketika dia berhadapan dengan para laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian di sini penulis mengatakan, wa auratul rajulil balighi ma baina surrah war rukbah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Jabir radhiyallahu taala anhu, idza sallaita fi thawbin wahid fa in kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dayyiqan fattazir bihi. Hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Aurat laki-laki dewasa adalah bagian tubuh antara lutut dengan pusat. Jadi aurat laki-laki adalah antara lutut dengan pusat. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Jabir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallaita fi thawbin wahid fa in kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dayyiqan fattazir bihi." Apabila engkau salat dengan satu lembar kain, jika dia lebar kain tadi, maka berselimutlah dengannya. Nah, dalam rangka apa? Menutupi aurat. Ya. Jadi zaman dulu itu jenis pakaian itu terdiri dari dua lembar. Bagian atas dinamakan dengan rida, bagian bawah dinamakan dengan izar. Bagian atas dinamakan dengan rida, bagian bawah dinamakan dengan izar. Kalian bayangkan orang yang umroh. Bagian atas namanya rida, bagian bawah namanya izar. Kalau diterjemahkan kan rida itu selendang, kalau izar itu tapih. Nah, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mengetahui sahabat ini punya satu lembar pakaian saja, satu lembar kain saja, kata Rasul, bila engkau sholat dengan satu lembar kain, bila dia lebar, maka berselimutlah dengannya, agar juga menutupi bagian bahunya. Bagian bahu tertutupi, juga bagian bawah sampai lutut juga tertutupi. Karena Nabi SAW melarang seseorang yang sholat membuka pundaknya. Nanti kita bahas. Rasulullah SAW melarang seseorang yang sholat dengan membuka pundaknya. Nabi larang. Itu di dalam sholat. Nanti berbeda lagi ketika di luar sholat. Apakah tetap dilarang atau tidak, nanti kita akan bahas. Jadi kata Rasulullah SAW, apabila engkau sholat dengan satu lembar kain, kalau dia lebar, ya, dia lembaran kain, maka berselimutlah dengannya sehingga menutupi bagian pundak dan bagian lutut. Dan bila sempit, maka bersarunglah dengannya. Karena bersarung itu menutupi apa, Pak? Antara pusat dengan lutut. Kalau seandainya dia sempit, bagian bawah tadi, maka minimal yang tertutup apa? Antara pusat dengan lutut, sehingga dia menutup auratnya. Namun di zaman sekarang, kalau kita kada mungkin pang selambar kain aja di awak, insya Allah dua ada bagian atas. Paling afdolnya dan sempurnanya adalah kita dengan menutup bagian pundak juga. Bagian pundak juga. Nah, di sini penulis mengatakan, wal aula wal afdal an yaj'ala ala atiqihi syai'an minas thiyab, li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahara ar-rajula an yusalliya fi tsaubi laisa ala atiqihi minhu syai'un. Penulis mengatakan yang lebih baik dan lebih utama adalah menutupi pundaknya dengan pakaian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang lelaki untuk melakukan sholat mengenakan pakaian yang tidak menutupi pundaknya. Ini kalau seandainya kita mampu, maka wajib untuk kita menutup aurat, menutup pun pundak. Namun ketika seandainya tidak memiliki pakaian kecuali cuma selembar, maka yang ditutup apa? Bagian antara pusat dengan lutut. Sebagaimana perintah Rasul kepada Jabir, jika engkau sholat pada satu lembar pakaian, kalau dia luas, maka berselimutlah sehingga tertutup juga bagian pun pundak. Namun ketika dia sempit, maka minimal yang tertutup adalah bagian antara pusat dengan lutut. Nah, ini ketika pian umroh. Terkadang jamaah itu lupa. Ketika selesai tawaf, dia disunahkan untuk apa? Salat sunnah tawaf. Kan ketika kita tawaf, disunahkan untuk ittiba, yaitu membuka pundak bagian kanan. Sunahkan demikian. Namun ketika kita selesai tawaf, kita disunahkan untuk sholat sunnah tawaf. Maka kembalikan rida bagian atas tadi, kemudian pian tutup. Dalam rangka mengamalkan hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang yang sholat dengan membuka pundaknya. Maka ketika kita mampu, maka tutuplah bagian pundak kita. Dan ingat, menutup pundak ini adalah ketika di dalam sholat. Adapun di luar sholat, maka aurat laki-laki adalah antara pusat dengan apa, Pak? Dengan lutut. Kita habiskan perkataan dari penulis. Penulis mengatakan, ulama bersepakat bahwa orang yang meninggalkan pakaiannya untuk menutupi auratnya apabila mendirikan sholat dalam keadaan telanjang menunjukkan betapa afwan. Belum salah baca, Pak. Baca yang ini. Makanya pian mungkin bingung mencari mana afwan, Pak. Ini ulun bawa bukunya Ustaz Firanda. Salah. Belum baca yang ini. Yang lebih baik dan lebih utama adalah menutupi pundaknya dengan pakaian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang laki-laki untuk melakukan sholat mengenakan pakaian yang tidak menutupi pundaknya. Nah, ketika misalnya pian mampu untuk menutupi pundaknya, namun ternyata pian sholat tanpa menutupi pundaknya, maka pian tidak menutup aurat. Berbeda halnya ketika tidak memiliki sama sekali kecuali satu lembar kain saja, maka yang wajib dia tutup apa? Antara pusat dengan lutut, sebagaimana hadis Jabir tadi. Kemudian, sedangkan wanita adalah aurat seluruhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Kecuali apabila dia sholat di depan laki-laki yang asing, yakni bukan mahramnya, maka dia menutup semuanya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'atu auratun, wanita adalah aurat. Kada rusak ya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'atu aurah, wanita adalah aurat. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima sholat wanita yang balig kecuali dengan menutup kepala atau kerudung. Kemudian kita bahas kembali masalah berkaitan tentang batasan-batasan aurat. Aurat wanita, sebagaimana penulis katakan, aurat pria afwan, sebagaimana yang penulis katakan adalah bagian antara pusat dengan lutut. Ini sebagaimana yang telah disepakati oleh Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan kebanyakan ahli fikih. Jumhur ulama mengatakan bahwa aurat laki-laki adalah antara pusat dengan lutut. Antara pusat dengan lutut. Di antara dalilnya juga adalah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Miswar bin Mahzamah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aqbaltu bihajarin ahmiluhu thaqilin wa alayya izarun khafif. Qala fanhalla izari wa ma'iyal hajaru lam astati' an ad'ahu hatta balagtu bih ila mawdi'ihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irji' ila thawbika fakhudhu wa la tamshu uratan. Kata sahabat Miswar bin Mahzamah, aku sedang mengangkat batu yang sangat berat dan saya sedang memakai sarung yang tipis. Sarung berarti bagian bawah, berarti menutup antara pusat dan lutut. Ini perhatikan pemandangan seperti ini, para sahabat memakai cuma bagian antara pusat dan lutut saja. Dan beliau ketika itu sedang mengangkat batu yang sangat berat dan saya sedang memakai sarung yang tipis. Kemudian perawi berkata, kemudian sarungku terlepas, terpacu sarung sidin. Kemudian sementara aku sedang membawa batu yang sangat berat, ketika lagi membawa batu yang sangat berat, ternyata sarungnya terlepas. Kada kayak kita pang ada kancingnya, ada besinya kuat ya, bahari manual ja. Dan saya tidak mampu untuk meletakkannya sebelum saya sampai ke tempatnya, kata sahabat ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat yang membawa batu yang berat tadi, kembalilah, ambillah kainmu kembali. Maka tutup auratmu. Nah, sahabat ini menutup aurat dari mana? Dari pusat dan lutut ketika dia memakai izar atau sarung, yang mana sarung itu menutup antara pusat dan lutut. Kemudian kata Rasul, dan jangan engkau berjalan dalam keadaan jangan diteruskan, bubulik andak dulu batunya, kemudian apa? Ambil sarungnya, karena itu membuka aurat. Maka di sini menunjukkan bahwasanya kan sahabat ini memakai apa, Pak? Izar. Dan izar itu menutup antara bagian antara pusat dan lutut. Ini menunjukkan bahwa aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut. Karena ketika terlepas, Rasul menyuruh untuk meletakkan batunya, kemudian menyuruh untuk mengambil kain sehingga menutupi bagian antara pusat dan lutut. Dan juga sebagaimana hadis Jabir tadi, Rasul mengatakan, fa in kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dayyiqan fattazir bihi. Jika kain tersebut lebar, maka selimutkanlah dengannya sehingga menutupi pundak. Namun bila sempit, maka sarungkanlah sehingga menutup antara pusat dan lutut. Nah, sabda Rasul sarungkanlah, itu menunjukkan wajibnya menutup aurat antara pusat dan lutut, karena sarung itu menutup antara pusat dan lutut. Kemudian ada permasalahan berikutnya. Kan tadi aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut. Nah, apakah pusat dan lutut itu aurat? Apakah pusat atau lutut itu aurat? Maka jawabannya, pusat dan lutut bukan termasuk aurat. Bukan termasuk aurat. Apa dalilnya? Cukup panjang, kita bacakan. Hadis dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata sahabat Abu Musa al-Asy'ari, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala ha'itan wa amarani bihifdhi babil ha'it. Faja rajulun yasta'dhinu faqala idzan lahu wa bashshirhu bil jannah. Faiza Abu Bakrin thumma jaa akhar yasta'dhin faqala idzan li wa bashshirhu bil jannah. Faiza Umar thumma jaa akhar yasta'dhin fasakata Hunayhah thumma qala idzan lahu wa bashshirhu bil jannah ala balwa satu sibuhu. Faiz Utsman bin Affan wa fi riwayah zada anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana qa'idan fi makanin fihi ma qadin kashafa an rukbatayhi aw rukbatahu falamma dakhala Utsman ghattaha. Kata sahabat Abu Musa al-Asy'ari, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki pagar dan beliau memerintahkan aku untuk menjaga pintu pagar. Maka datanglah seseorang meminta izin untuk masuk. Lalu Rasul bersabda, izinkanlah dia dan berikanlah kabar gembira kepadanya dengan surga. Ternyata orang yang minta izin itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian datang lagi seseorang meminta izin untuk masuk. Maka beliau bersabda, izinkanlah dan berikanlah kabar gembira dengan surga untuknya. Ternyata yang minta izin kedua siapa? Umar bin Khattab. Ini kalau pian perhatikan ada sebuah faedah yaitu tentang adab, tentang adab. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau minta izin kepada si penjaga dinding atau penjaga pagar ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah dan berikanlah kabar gembira dengan surga untuknya. Ternyata dia adalah Umar bin Khattab. Kemudian datang lagi seseorang yang minta izin untuk masuk. Lalu Nabi diam sejenak dan bersabda, izinkanlah masuk dan beritakanlah kabar gembira dengan surga atas musibah yang menimpanya. Dan ternyata yang masuk siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Apa musibah terbesar beliau? Beliau terbunuh. Beliau terbunuh. Kemudian di dalam riwayat yang lain ya menambahkan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas suatu tempat yang ada airnya dan tersingkaplah kedua lutut Nabi atau salah satu dari lutut Nabi. Nah, ketika Utsman masuk maka beliau menutupinya. Dan ketika itu ketika Nabi terbuka lututnya, beliau bersama sahabat yang lain. Namun ketika Utsman masuk beliau apa? Menutupnya. Nah, kan sebelumnya terbuka. Lutut Nabi terbuka dan di hadapan beliau ada sahabat yang lain. Kalau seandainya itu aurat maka Nabi menutup lututnya. Maka menunjukkan bahwasanya lutut adalah bukan termasuk bagian dari aurat. Nah, jadi hadis ini menerangkan dan menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kedua lututnya di depan para sahabat yang lain. Maka kalau seandainya itu merupakan aurat, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menutup kedua lutut beliau. Namun beliau tidak menutupnya dan menutupnya ketika Utsman bin Affan masuk menghadap beliau. Ini menunjukkan bahwasanya lutut bukanlah termasuk aurat. Namun min babil aula ya, min babil aula wal afdal, maka sepantasnya kita sebagai penuntut ilmu agama ya, maka lebih memperhatikan masalah aurat untuk juga menutup bagian lututnya. Bagian walaupun tidak berdosa ya, untuk menjaga muru'ah sebagai penuntut ilmu, menjaga kehormatan penuntut ilmu, maka alangkah baiknya lutut itu juga ditutup. Pian bayangkan misalnya ada tuan guru di Banjarmasin. Berjalan kemana-mana pakai seluar handap. Baju kaos, kada buku piah pulang. Memang kada berdosa, baik kada berdosa. Kemudian lutut sidin terbuka. Sidin kada berdosa, kada membuka aurat. namun dari sisi muru'ah itu merusak. Maka seorang penuntut ilmu, apalagi dia adalah ulama, maka dia diperintahkan dan dianjurkan untuk menjaga kehormatannya, menjaga wibawanya atau muru'ahnya. Maka termasuk diantaranya adalah dengan menutup aurat semaksimal mungkin ya. Kalau di tempat kita itu kupiah, baik. Maka kalau tuan guru kada bukupiah kemana-mana, itu dianggap orang Banjar sudah rusak muru'ahnya. Kalau di Arab Saudi itu, kalau syekhnya tidak pakai simak, simak itu yang diletakkan di atas kepala, ya. Bejuntai itu namanya simak. Nah, kalau syekh di sana tidak memakai simak, maka rusak muru'ahnya. Ya, jadi terkadang setiap negara berbeda masalah muru'ah atau kehormatan. Ya, kalau di tempat kita di Banjarmasin kupiah, mungkin di tempat lain kupiah tidak termasuk bagian dari muru'ah. Maka ini termasuk juga hal yang kita jaga berkaitan dengan masalah aurat. Kita menjaga muru'ah kita sebagai penuntut ilmu agama. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan teruskan kembali berkaitan tentang masalah aurat, ya, ketika sholat dan juga ketika di luar sholat. Yang ulun jelaskan hanya sebagian masalah aurat, tentang aurat laki-laki, belum aurat perempuan. Insya Allah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita sehingga kita mudah beramal soleh dan mudah meninggalkan perbuatan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.